Para laskar swaja di mana saja berada, selanjutnya akan kita ikuti sebuah kajian Firqa An-Najiyah oleh Gus Idrus Romli dari Jember. Selama sejam mendatang, kami akan menyajikan sebuah kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Selamat mengikuti. Swaja di mana saja berada. Kali ini akan kita ikuti kajian tentang Al-Firqah An-Najiyah atau golongan yang selamat bersama Gus Idrus Romli dari Jember. Narasumber dari Swaja NU Center Jawa Timur. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barri rahim. Wa malaikatihil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati ashabul fadilah wa sa'adah, para kiai, para ibu nyai. Saya pada kesempatan kali ini diminta untuk menjelaskan tentang kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu diketahui bahwa PWNU Jawa Timur sejak Desember 2010 mendirikan Aswaja NU Center ini karena merasa prihatin dengan kondisi warga Nahdiyin di daerah-daerah Matraman seperti Ngawi, Ponorogo, Magetan dan sekitarnya yang dekat dengan Solo, karena gerakan Salafi paling kuat dananya itu ada di Solo, menyerang ke Jawa Timur melalui daerah-daerah Matraman ini. Kalau tadi disebutkan adanya perkembangan gerakan Salafi ini memberikan barokah bagi saya, alhamdulillah, satu sisi iya. Tapi di sisi lain, LBM PJNU Jember selama satu tahun terakhir ini agak ruwet. Karena acara rutinnya sering tidak ada. Setiap mau ada acara rutin, ketuanya ada di luar kota. Bahkan murid-murid saya di rumah sering libur, banyak yang pulang ke rumahnya sekarang ini. Karena ditinggal kemana-mana. Ini kemarin pagi di Probolinggo, sekarang di Ponorogo, insyaallah besok lusa di Bawean selama 5 hari. Lalu setelah itu ke daerah luar Jawa sampai akhir Oktober insyaallah. Pindah-pindah. Barokah dan kebetulan istri saya baru melahirkan, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Coba anak saya sudah besar, saya bawa istrinya sekalian. Sekarang kita membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita sering berbicara tentang istilah Aswaja. Aswaja singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Azwaja ya. Kalau Azwaja itu sudah maklum bagi para kiai, pasti senang kalau kiai-kiai ini. Wajib bagi para kiai. Kalau ibu nyai mungkin kurang suka kalau dengar azwaja. Jadi kesukaan para kiai, kalau azwaja jelas semuanya sama-sama suka. Kita membahas yang sama-sama kita sukai. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 komponen, Yang pertama ahlun, yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-jamaah. Jadi untuk mengetahui makna ahlus sunnah wal jamaah, kita harus mengetahui satu persatu makna dari ketiga kalimat ini. Ahlun oleh para ulama diartikan dengan ada yang bermakna keluarga, ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Ada yang bermakna pengikut, ahlus sunnah, pengikut sunnah. Ada yang bermakna penduduk, ahlul jannah, penduduk surga. Nah, ahlun dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah ini jelas mengambil makna yang kedua yang bermakna pengikut. Ini seperti diterangkan dalam literatur bahasa Arab, kitab Al-Kulliyat dan lain sebagainya. Kemudian makna as-sunnah, apa makna as-sunnah? As-sunnah secara kebahasaan bermakna jejak dan langkah atau perilaku dan tindakan atau keyakinan dan amaliyah. Secara syar'i, as-sunnah yang terdapat dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah bermakna jejak yang diridhai oleh Allah, menjadi pijakan dalam agama dan pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Jadi definisi as-sunnah yang terdapat dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah ini berbeda dengan definisi as-sunnah yang terdapat dalam ilmu fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Kalau dalam ilmu hadis dan usul fikih, as-sunnah definisinya kullu ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Segala apa yang datang dari nabi berupa ucapan, perbuatan maupun tindakan. Kalau dalam ilmu fikih, anak-anak kita hafal sunnah itu ma yusabu 'ala fi'liha wa la yu'aqabu 'ala tarkiha. Sesuatu yang dapat pahala bila dikerjakan dan tidak disiksa bila ditinggalkan. Nah, as-sunnah yang terdapat dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah memiliki makna yang berbeda, yaitu jejak, perilaku atau keyakinan yang diridhai oleh Allah, menjadi pijakan dalam agama serta pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau orang yang menjadi panutan dalam agama. Ini seperti ditegaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 5. As-sunnah lughatan at-thariqah walau ghairu mardiyah wa syar'an ismun lit-thariqatil mardiyah al-masrukah fid-din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid-din. Beliau mengambil dari kitab Al-Kulliyat karangannya Abdul Baqa Al-Kahawi. Kemudian al-jamaah, apa makna al-jamaah? Al-jamaah secara kebahasaan maknanya menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan sebagai kebalikan dari kata al-furqah, golongan yang bercerai-berai dan berpecah belah. Ini al-jamaah. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan sesama mereka. Imam Hanafi berbeda dengan muridnya Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya sendiri Imam Malik bin Anas dalam ribuan masalah. Meskipun berbeda, di antara mereka tetap rukun, harmonis, tidak saling membid'ahkan, apalagi mengkafirkan. Ini makna al-jamaah. Ini seperti diterangkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangannya Abu Mansur Al-Baghdadi, ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dha walaisa bainahum khilaf yujibut tabarriya wat takfir fahum idzan ahlul jamaah. Kemudian pertanyaannya, setelah kita mengetahui definisi ahlus sunnah wal jamaah, yaitu golongan yang mengikuti ajaran yang diridhoi oleh Allah serta selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan, pertanyaannya sekarang, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Ternyata tidak semua aliran dalam Islam mengklaim mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu umat Islam terpecah belah menjadi 73 aliran. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu aliran yang akan selamat dan masuk surga. Dari 73 aliran itu, tidak semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Khawarij misalnya menganggap dirinya golongan asyurat, orang yang menjual diri. Syiah menamakan dirinya Syi'atu Ali atau Syi'atu Ahlil Bait. Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wa Tauhid, partai keadilan dan tauhid. Katanya Mu'tazilah, orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti mempunyai konsep Tuhan tidak adil. Sedangkan orang yang tidak ikut Mu'tazilah, kata Mu'tazilah, punya konsep tauhidnya yang masih kotor dan tidak bersih. Kalau sudah ikut Mu'tazilah, benar-benar punya konsep keadilan Tuhan dan tauhidnya benar-benar bersih. Karenanya mereka menamakan dirinya Ahlul Adli wa Tauhid. Sekarang, kalau tidak semua aliran dalam Islam mengaku ahlus sunnah wal jamaah, siapa yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata dalam perjalanan sejarah hanya dua golongan yang mengklaim mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin, yang mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi. Kalau di Ponorogo disebut dengan orang NU. Mayoritas. Yang kedua, kelompok minoritas, kelompoknya sedikit, yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani, yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi. Kalau di daerah Matraman sekarang ini dikenal dengan MTA. Kira-kira begitu. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah ini hanya diklaim diakui oleh dua golongan. Karenanya Bapak Kiai atau Ibu Nyai, kalau melihat buku di luar ada judul ahlus sunnah wal jamaah, ini sudah bisa diprediksi, bisa ditebak. Kalau bukan Wahabi ya NU, kalau bukan NU ya Wahabi. Karena hanya dua ini yang mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena antara golongan pertama dan kedua ini terjadi perbedaan yang sangat radikal, baik dalam segi akidah maupun amaliyah. Tentunya antara golongan pertama dan kedua terjadi pertarungan ideologis, terjadi pertarungan ilmiah, teologis dan lain sebagainya. Dalam sebuah pertarungan tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Pertanyaannya, siapa pemenang dalam pertarungan antara golongan mayoritas kaum muslimin dengan kelompok minoritas Wahabi? Ternyata dalam pertarungan ideologis antara golongan mayoritas kaum muslimin mengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi di satu pihak menghadapi kelompok minoritas umat Islam yang mengikuti mazhab Ibnu Taimiyah di pihak lain, selalu dimenangkan oleh golongan mayoritas kaum muslimin pengikut mazhab Asy'ari Maturidi. Jadi mulai dulu sampai sekarang, insyaallah sampai hari kiamat, kalau terjadi dialog ilmiah, perdebatan terbuka, perdebatan ideologis maupun amaliyah, selalu dimenangkan oleh golongan kita. di mana-mana selalu dimenangkan oleh golongan kita. Selalu dimenangkan oleh golongan kita. Kalau ada pengurus ranting atau anggota NU kalah debat dengan Wahabi, itu kebetulan saja. Karena mestinya menang kok kalah begitu. Mengapa kita ini menjadi pemenang? Kita selalu menjadi pemenang golongan mayoritas kaum muslimin pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi, menjadi pemenang dalam pertarungan ideologis menghadapi kelompok minoritas dan bahkan menghadapi semua aliran yang ada, karena mazhab kita didasarkan pada dalil-dalil yang kuat, baik dalil Al-Qur'an, dalil sunnah maupun dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil rasional. Jadi kemenangan kita dalam perdebatan ilmiah ini bukan karena kita banyak uangnya, bukan karena kita memakai senjata tajam, pakai bom, bukan, tetapi semata-mata karena dalil kita kuat. Mengapa mayoritas umat Islam mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi? Apakah karena Rois Syuriah PCNU Ponorogo bagi-bagi uang? Bukan. Tapi karena semata-mata dalil kita ini kuat, sedangkan dalil mereka lemah. Karenanya kami dari LBM NU Jember setiap diundang debat terbuka kemana-mana ini tidak pernah khawatir, karena dalil kita kuat, senjata dari ulama kita sangat kuat sekali. Ini kami sendiri sudah keliling kemana-mana, ke Bali sudah 3 kali memberikan pelatihan cara berdebat dengan Wahabi. Kemudian ke daerah-daerah lain, ini sebentar lagi lebih jauh ke pengurus NU wilayah timur daerah Indonesia, kemudian wilayah barat, dan entah kemana lagi ini. Latihan cara berdebat dengan Wahabi. Akhirnya dari perdebatan-perdebatan itu saya menyusun buku pintar berdebat dengan Wahabi. Dan menghadapi Wahabi itu gampang, karena dalil mereka itu tidak pernah berkembang. Dalilnya Wahabi itu kalau bukan bid'ah ya syirik. Dalilnya itu tutup, hadisnya cuma satu. Kalau bid'ah hadisnya cuma kullu bid'atin dolalah. Kalau syirik tidak punya hadis, tapi pakai dalil Al-Quran yang disalahpahami. Yang punya hadis itu kita. Jadi kita benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena dalam pertarungan ideologis dari dulu sampai sekarang kita ini selalu menjadi pemenang, maka istilah aswaja, istilah ahlus sunnah wal jamaah selalu identik dengan golongan kita pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Oleh karena itu, para ulama kita seperti Imam Murtadha Az-Zabidi dalam Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Tajuddin As-Subki dalam Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, dan para imam-imam yang lain menyatakan, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila istilah ahlus sunnah wal jamaah disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Kalau ada golongan di luar mazhab ini mengaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, itu masih dipertanyakan kebenarannya. Dalilnya mana? Itu. Mana dalilnya kalau kita benar-benar ahlus sunnah wal jamaah? Kita ngaku aswaja ini ada dalilnya. Kalau Wahabi itu tidak punya dalil. Apa dalilnya? Yang pertama, karena kita golongan yang mengikuti konsep al-jamaah, konsep kejamaahan. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan lain-lain, wa inna hadhil millah sataftariku ala salatin wa sab'in fintani wa sab'una finnar wa wahidah fil jannah wa hiyal jamaah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan akan masuk ke neraka, dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Apa makna al-jamaah di sini? Golongan yang ke surga yang disebut dengan al-jamaah di sini, para ulama mengartikan al-jamaah ini dengan empat makna. Yang pertama, disebut aliran al-jamaah. Yang kedua, konsisten mengikuti ijma' ulama. Yang ketiga, selalu memelihara kebersamaan dan kekompakan kolektivitas. Yang keempat, terdiri dari golongan mayoritas kaum muslimin. Sekarang kita kaji satu persatu dari keempat makna al-jamaah di sini. Yang pertama, ciri khas tanda ahlus sunnah wal jamaah adalah disebut dengan aliran al-jamaah. Bagaimana al-imam Abul Mughaffar al-Asfaraini dalam kitab At-Tafsir Fiddin halaman 18586 menyatakan, jaa fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin nahiyah faqal al-jamaah wa hadhihi sifatun mukhtasatun bina li'anna jami'al khas wal 'am min ahli al-firq al-mukhtalifa yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Dalam satu riwayat, Nabi pernah ditanya tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ternyata ketika ditanya, Nabi menjawab, golongan yang selamat adalah golongan al-jamaah. Katanya Imam Abdul Mughaffar al-Asfaraini, wa hadhihi sifatun mukhtasatun bina. Nama al-jamaah ini sifat yang khusus bagi kita, bukan bagi yang lain. Mengapa? Li'anna jami'al khasi wal'am min ahlil firq al-mukhtalifah yusammunahum ahlas sunnah wal-jamaah. Karena semua orang yang pandai, semua orang yang alim, dan semua orang yang bodoh, semua orang yang awam, dari berbagai aliran keislaman, menamakan kita dengan nama ahlus sunnah wal-jamaah. Rasul ketika ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab golongan al-jamaah. Sementara semua orang yang pandai dan yang alim dan yang awam dari berbagai aliran menamakan kita dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kalau begitu kita benar-benar mantap, insya Allah kita ini golongan yang selamat, golongan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana dengan golongan di luar kita, di luar Asy'ari Maturidi? Kata para ulama, wa kaifa yatanawalu hadzal ismu al khawarij wa hum la yarawna al jamaah. Nama ahlus sunnah wal jamaah tidak mungkin mencakup terhadap golongan khawarij, karena mereka tidak punya konsep kejamaahan. Wal rawafid juga tidak mungkin mencakup terhadap golongan Syiah, karena Syiah tidak punya konsep kejamaahan. Juga tidak mungkin mencakup terhadap golongan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak mengakui otoritas atau kesahihan ijma' sebagai ciri khas al-jamaah. Berarti Mu'tazilah bukan al-jamaah. Ini, jadi tidak ada yang mengaku ahlus sunnah wal-jamaah. Ada satu aliran yang sekarang ngetren di tengah-tengah kita, yaitu aliran Wahabi. Wahabi ini mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, apakah pengakuan Wahabi bahwa dirinya ahlus sunnah wal jamaah ini diakui dan diterima oleh para ulama? Ternyata tidak. Semua ulama dari mazahibul arba'ah, bahkan dari luar mazhab Asy'ari Maturidi seperti Syiah dan Khawarij, menganggap Wahabi ini golongan Khawarij. Ini misalnya dalam kitab Tafsir As-Sawi, Hasyiah Tafsir Al-Jalalain, juz 3 halaman 255 atau halaman 307 diterangkan, hadhil ayah nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa mushahadun al'an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil hijaz yuqalu lahum al wahhabiyah. Ayat ini turun mengenai orang khawarij yang memanipulasi, mendistorsi penafsiran Al-Quran dan hadis. Dengan manipulasi itu, mereka kemudian menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin, sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Teman mereka, golongan di Hijaz yang disebut dengan golongan Wahhabi. Jadi Wahhabi katanya tafsir Sawi, yang menjadi kitab mutabarak di pesantren-pesantren, golongan khawarij, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dalam kitab Hasyiah Radul Muhtar, kitab mutabarak dalam mazhab Hanafi, juz 5 halaman, juz 6 halaman 413 diterangkan, Asba' ibn Abdul Wahhab al-khawarij fi zamanina, pengikut Wahhabi, khawarij pada masa sekarang. Kemudian ini dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Syafi'i dalam kitab Ad-Dururus Tsaniyah menyatakan Wahhabi khawarij. Dari mazhab Hambali sendiri, Imam Ibnu Humayd An-Najdi Al-Hambali dalam As-Suhubul Wabilah menyatakan Wahhabi itu khawarij. Jadi tidak ada yang mengakui Wahhabi ini aswajar. Semuanya mengatakan Wahhabi ini khawarij. Jadi pengakuan ini kalau tidak mendapat pengakuan dari pihak luar, itu berarti pengakuan yang gagal. Wahhabi mengaku dirinya aswaja, tapi semua golongan di luar mereka tidak ada yang menerima Wahhabi sebagai aswaja. Berarti ini pengakuan yang gagal. Pengakuan yang gagal berarti tidak ada gunanya. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika PKB pecah, ada PKB-nya almarhum Gus Dur, ada PKB-nya Pak Muhaimin. Berhubung PKB-nya almarhum Gus Dur tidak diakui, tidak bisa ikut pemilu. Mirip dengan Wahhabi ini, tidak diakui gitu. Kemudian yang kedua, al-jama'ah artinya adalah konsisten mengikuti ijma' para ulama. Dasarnya mana? Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha la yajma'u ummati au qala ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza syadza ilan nar. Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam atas kesesatan. Hadis ini menjadi dalil kesahihan ijma'. Siapa yang konsisten mengikuti ijma' para ulama? Jelas golongan kita. Imam Abdul Muzaffar Al-Asqarayni dalam kitab At-Tafsiru Fiddin menyatakan, mengapa kita ini golongan aswaja, golongan yang selamat? Karena kita dalam dalil-dalil syar'i menggunakan Al-Quran, hadis, ijma'. Jadi kita ini konsisten kepada ijma' para ulama. Lalu bagaimana dengan golongan di luar kita? Golongan-golongan di luar kita tidak ada yang menerima ijma' sebagai dalil. Khawarij tidak mau sama ijma', Syiah tidak mau sama ijma', Mu'tazilah tidak mau sama ijma'. Ada satu golongan yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu golongan MTA atau Wahhabi. Persoalannya, apakah mereka konsisten dengan ijma' para ulama? Ternyata guru mereka sendiri yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, katanya para ulama, Imam Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab Al-Ajwibah Al-Marbiyah menyatakan, innahu kharaqal ijma' fi masailah katsirah, qil tablughu 60 mas'alah, ba'dhuha fil usul wa ba'dhuha fil furu'. Ibnu Taimiyah melanggar ijma' ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah. Sebagian dalam bidang akidah dan sebagian dalam bidang furu'iyah. Ini Wahhabi. Jadi Wahhabi ini gurunya Wahabi Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma ulama dalam 60 masalah. Di antaranya, umat Islam sepakat bahwa alam ini makhluk dan ada permulaannya. Ibnu Taimiyah berpendapat alam ini tidak ada permulaannya. Alam ini qadim, katanya Ibnu Taimiyah. Kemudian umat Islam sepakat neraka kekal dan tidak akan pernah mati. Katanya Ibnu Taimiyah, neraka tidak kekal. Mirip pandangannya orang-orang liberal sekarang seperti Agus Mustafa. Ini Ibnu Taimiyah. Nah, karena gurunya Ibnu Taimiyah sebagai guru kaum Wahabi berbeda dengan ijma ulama dalam 60 masalah, maka murid-muridnya, orang-orang Wahabi, lebih parah dari para gurunya. Kata pepatah, guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya akan lari-lari. Nah, karena gurunya seperti itu, Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma dalam 60 masalah, Wahabi berbeda dengan kita dalam sekitar 150 masalah. Jadi kalau kita menguasai dalil 150 masalah ini, kita langsung bisa mematahkan Wahabi dimanapun. Setiap ketemu Wahabi pasti kita menang gitu. Asalkan mengetahui 150 masalah dalil-dalilnya. Atau kalau kita membaca buku kami, buku pintar berdebat dengan Wahabi, insya Allah bisa berdebat dengan Wahabi. Wahabi pasti kalah, asal hafal hadis-hadisnya. Ya kalau tidak hafal, ngerepek juga bisa kok. Ini Wahabi. Kemudian yang ketiga, dalil bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-jamaah diartikan dengan memelihara kebersamaan dan kerukunan. Maksudnya, kata al-jamaah mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan di antara sesama mereka. Mazhab yang empat, Imam Ahmad bin Hanbal dalam ribuan masalah berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam ribuan masalah berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik dalam ribuan masalah berbeda dengan seniornya Imam Abu Hanifah. Imam Nawawi dalam beberapa puluh masalah berbeda dengan gurunya Imam Rafi'i. Imam Ar-Ramli dalam beberapa puluh masalah berbeda dengan rekannya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Walaupun berbeda, di antara mereka tidak saling membid'ahkan, apalagi saling mengkafirkan. Ini tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga kerukunan dan kebersamaan. Imam Asy'ari dalam beberapa masalah berbeda dengan Imam Maturidi. Walaupun berbeda, antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak saling membid'ahkan dan tidak saling mengkafirkan. Ini tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana ini seperti diterangkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq Al-Fasrul Khamis Fi Bayani Asnadi Ahli Sunnah An Takfiri Ba'dihim Ba'da Ahlus Sunnah La Yukafiru Ba'duhum Ba'da Walaysa Bainahum Khilaf Yujibut Tabarriya Wat Takfir Fahum Izan Ahlul Jamaah. Ahlus Sunnah itu dijaga oleh Allah, di antara mereka tidak saling mengkafirkan. Tidak ada perbedaan pendapat yang menimbulkan disharmonisasi, memutus hubungan dan saling mengkafirkan. Karena mereka memang golongan al-jamaah. Bagaimana dengan golongan di luar Asy'ari Maturidi? Katanya Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, walaysa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd. Tidak ada golongan, tidak ada satu golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali di antara mereka saling mengkafirkan dan saling memutus hubungan. Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. Antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Ada anak mengkafirkan bapaknya. Imam Abu Hashim Al-Jubba'i, pendiri aliran Bahsyamiyah dari Mu'tazilah, mengkafirkan bapaknya sendiri, Imam Abu Ali Al-Jubba'i, pendiri firqah Jubba'iyah dari Mu'tazilah. Syiah pecah menjadi 300 aliran lebih, antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20 aliran, antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Sesama Khawarij, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah akan berangkat ke medan perang di Nahrawan memerangi orang-orang Khawarij, ada salah seorang pengikut beliau yang percaya dengan ilmu primbon, atau ilmu apa namanya kalau di Jawa itu, ilmu klenik, matur kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, la tazhab bina lil qital al-an. Kalau bisa kita perang jangan berangkat sekarang Amirul Mukminin." "Lah kenapa? Sekarang ini Nukotino, Nukotaun berada di pihak mereka. Jadi mereka yang bakalan menang, kita kalah." Katanya orang, katanya pengikutnya yang ahli klenik ini. Akhirnya katanya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini Imam Aswaja, gak percaya sama klenik. Katanya Sayyidina Ali, "Saya gak percaya sama ilmu joyoboyonya kamu. Sama primbonnya kamu gak percaya. Kita tetap berangkat sekarang dan kita pasti menang," katanya Sayyidina Ali. "Kalau gak percaya, kamu rekam dalam pikiran kamu baik-baik, tentara saya nanti yang gugur tidak akan lebih dari 10 orang. Dan tentaranya musuh yang hidup, yang tersisa, gak lebih dari 10. Akhirnya berangkat. Setelah perang, kemenangan berada di pihak Sayyidina Ali, luar biasa. Setelah diteliti, tentaranya Sayyidina Ali yang gugur hanya 7 orang. Sementara dari pihak lawan, dari Khawarij, yang hidup tinggal 7 orang. Karena pihak musuh yang hidup tinggal 7 orang, akhirnya katanya Sayyidina Ali, "Sudah, biarkan 7 orang itu, gak usah ditangkap, gak usah ditahan. Nanti mereka akan tengkar sendiri sesama mereka." Akhirnya 7 orang ini pergi. Di perjalanan 7 orang ini mengadakan daurah kader, daurah kader Khawarij, mengadakan seminar. Nah setelah seminar ini Bahsul Masail, ternyata antara yang satu dengan yang lain berbeda pendapat, dan perbedaannya cukup radikal. Dari radikalnya satu sama lain saling mengkafirkan. Sejak saat itu Khawarij pecah menjadi 7 aliran. Ini Khawarij. Jadi kelompok-kelompok di luar kita pasti saling membid'ahkan, pasti saling mengkafirkan. Bagaimana dengan golongan Wahabi? Wahabi ini juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka menyatakan bahwa katanya Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqomah, juga katanya Syekh Muhammad bin Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam fatwanya, dan ulama-ulama Wahabi yang lain semuanya menyatakan Ahlus Sunnah makrunatun bil Jamaah wa Ahlul Bid'ah makrunatun bil Furqah. Ahlus Sunnah itu identik dengan kerukunan, sementara ahli bid'ah identik dengan perceraiberaian dan perpecahan. Katanya Wahabi, pertanyaannya, apakah Wahabi rukun? Apakah Wahabi pecah belah? Ternyata Wahabi tidak rukun. Ini ada kitab karangannya ulama Wahabi dari Madinah Al-Munawwarah, namanya Rifqan Ahlus Sunnah di Ahli Sunnah, karangannya Profesor Dr. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Pada halaman 49 dia menyatakan bahwa sesama Wahabi terjadi perpecahan, perselisihan, saling membid'ahkan, saling tidak bertegur sapa, saling memutus hubungan, dan riilnya saling mengkafirkan. Jadi sesama Wahabi seperti itu, saling mengkafirkan ini. Ini pada 3 tahun yang lalu setelah saya menerbitkan buku Mazhab Al-Ash'ari, benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di bagian belakang saya paparkan bahwa Wahabi tidak layak menyandang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sesama Wahabi saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan, tidak menjaga kerukunan. Setelah buku ini dibaca oleh seorang ulama Wahabi, dosen di Stein Jember, doktor alumni Madinah Al-Munawwarah, doktor ini langsung menyampaikan kuliah di depan mahasiswanya dan menyatakan Ustaz Idrus tukang fitnah dan pembohong, katanya dia. Karena di kalangan Wahabi tidak ada perpecahan, apalagi saling mengkafirkan. Ini buku ini bohong, katanya dia. Akhirnya mahasiswanya, karena mahasiswanya juga mahasiswa saya, langsung telepon saya, Ustaz, katanya Dr. Ali Musri, buku antum Mazhab Al-Ash'ari benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan Wahabi saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan bohong dan fitnah. Terus saya tanya, kamu membantah apa enggak sama dia? Saya enggak berani membantah Ustaz karena dia dosen saya. Gimana nanti nilai saya kalau ujian? Akhirnya ya sudah, nanti tahu sendiri. Dua hari kemudian saya mengajar di Stein, keluar dari ruang kuliah, mahasiswa yang telepon saya menunggu saya. Terus dia laporan, Ustaz, saya dapat hadiah 12 kitab dari Dr. Ali Musri. Mana kitabnya ini? Saya bawa 12 kitab, karena mahasiswa ini pernah tinggal di rumah saya bersama teman-temannya. Saya bawa, setelah saya baca di rumah, ternyata salah satunya kitab ini, Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Setelah saya baca, saya berpikir, katanya saya tukang fitnah karena bilang sesama Wahabi saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan. Ternyata dalam kitab ini yang tidak lain adalah gurunya Dr. Ali Musri, gurunya beliau ketika kuliah di Madinah Al-Munawwarah, juga menyatakan Wahabi ini bercerai-berai, hancur berantakan, saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan. Pikiran saya, siapa yang bohong ini? Iseng-iseng saya minta tolong teman saya untuk SMS sama beliau. Coba SMS ya, saya ngalah SMS-nya sambil teruskan ke nomor ini. Saya tulis, Ustaz Dr. Ali Musri, ulama Madinah Al-Munawwarah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, dalam kitab Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, halaman 49, membeberkan bahwa sesama Wahabi terjadi perpecahan, perselisihan, saling membid'ahkan, tidak bertegur sapa dan memutus hubungan. Kalau begitu, Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kami ajak Anda keluar baik-baik dari Wahabi, ikuti Nahdlatul Ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan begitu. Ternyata apa jawaban dia? Katanya dia bilang Anda buta, bahwa sesama Kiai NU juga saling bermusuhan. Saya jawab, memang sesama Kiai NU terjadi permusuhan, tapi permusuhan di kalangan tokoh-tokoh NU berbeda dengan permusuhan di kalangan Wahabi, Mu'tazilah dan Syiah. Kalau orang Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Wahabi, perpecahannya dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi, perbedaan akidah. Karena latar belakangnya perbedaan akidah, sesama mereka saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Karena latar belakangnya perbedaan pendapat. Kalau di kalangan NU, tidak ada saling membid'ah, walaupun bermusuhan, tidak saling membid'ahkan, apalagi saling mengkafirkan. Karena biasanya kalau bermusuhan, bukan di latar belakangi perbedaan pendapat, tapi latar belakangnya perbedaan pendapatan. Biasanya kan itu. Jadi latar belakangnya pendapatan. Nah kalau setiap permusuhan yang latar belakangnya pendapatan dianggap bukan aswaja, di dunia tidak ada aswaja. Karena tukang becak sama tukang becaknya musuhan. Toko sama toko juga musuhan. Tukang ojek sama ojeknya. Semuanya begitu memang. Jadi wajar kalau pendapatan itu wajar. Jadi yang dimaksud dengan menjaga kerukunan di sini maknanya kata para ulama, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan. Ini kalau latar belakangnya bukan masalah akidah. Kemudian yang terakhir, ini di Indonesia sendiri, apakah Wahabi terjadi perpecahan? Ada buku karangannya Ustadz Wahabi dari Solo, Ustadz Abu Muhammad Waskito, namanya Wajah Salafi Ekstrem di Dunia Internet. Dalam buku ini dipaparkan bahwa sesama Wahabi saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Ini Wahabi di Indonesia. Jadi kelompoknya Abu Bakar Ba'asyir membid'ahkan dan memusuhi kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Thalib. Ini rumahnya juga dekat dari sini karena orang Solo sini. Ya, orang mana itu? Sana ya, Solo ya. Saya agak bingung. Saya pikir tadi sholat itu menghadap ke utara itu. Entah bingung apa karena tadi malam abisnya lama itu. Karena saya pikir ini bis patas, satunya bis testu bukan patas. Saya memilih patas biar cepat. Tak taunya sampai di Nganjuk, solarnya habis di tengah jalan. Kok ada bis patas kehabisan solar itu? Sampai satu jam lebih diam itu bisnya. Bis Wahabi mungkin itu akhirnya. Sampai di terminal jam 2:30. Mestinya jam 12:30 sudah nyampe, 2:30 baru nyampe. Masya Allah, ini benar-benar Wahabi. Kemudian yang keempat, al-jamaah artinya golongan mayoritas umat Islam. Kata para ulama, wal-jamaah humus sawadul a'wam. Al-jamaah adalah mayoritas terbesar kaum muslimin. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, inna ummati lan tajtami'a ala dalalah fa idza ra'aytumul ikhtilaf fa 'alaykum bisawadil a'zam. Umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Pertanyaannya, siapa golongan mayoritas di Ponorogo? Jelas golongan tahlilan. Jelas golongan Nahdlatul Ulama. Di mana-mana, di Jember Hatta, di Solo, di Jogja. Di Jogja yang menjadi pusatnya Muhammadiyah, mayoritasnya orang NU. Saya satu bulan tiap tahun itu 3 kali ke Jogja memberikan pelatihan berdebat dengan Wahabi. Mayoritas itu orang NU. Bahkan tahun 2003 ketika saya belajar di Inggris, mayoritas umat Islam di Inggris orang NU. Di mana-mana semuanya orang NU. Saya katakan orang NU karena mereka tahlilan, ikut torekot, merayakan maulid, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Jadi walaupun tidak ikut NU, saya anggap NU sudah. Karena amaliahnya sama dengan kita. Jadi survei di Saudi Arabia sendiri juga mayoritas itu orang Asy'ariyah Maturidiyah. Bukan Wahabi. Wahabi hanya kebetulan memegang kekuasaan. Umat Islam yang minoritas Ahlus Sunnah itu hanya di Iran. Di Iran, orang bermazhab Syafi'i 30%. Yang 65% itu Syiah, yang 5% dari berbagai agama. 30% masih Al-Aswajai. Jadi mayoritas umat Islam di seluruh dunia sama dengan kita. Jadi katanya para ulama, Al-Asya'irah wal-Maturidiyah hum ghalibul ummah. Ash'ari Maturidi, mayoritas umat Islam. Ini barangkali beberapa bukti ya, tidak saya jelaskan semua, beberapa dalil yang memperkuat, memantapkan bahwa kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain kita, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu hanya pengakuan belaka. Kalau mereka bersikeras, keras kepala mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, adakan dialog terbuka dengan Aswaja Center Ponorogo. Buktikan mana yang benar-benar Aswaja ini. Harus seperti itu. Dan insya Allah mereka takut, tidak bakalan berani. Jadi di mana-mana bukan karena Idrusnya mereka takut, tapi sama siapapun ke orang NU mereka pasti takut itu. Karena NU-nya ditakuti. Saya diundang ke Denpasar pada tahun yang lalu, Desember 2010, bulan Juli 2010, dikawal oleh Polda Bali untuk membersihkan pengaruh Wahabi di seluruh Denpasar sekitar 13 masjid. Warga NU semuanya diundang, tokoh-tokoh masyarakat diundang, tokoh-tokoh Wahabi semuanya diundang. Ternyata orang Wahabi yang hadir hanya dalam 3 tempat, yang lain gak berani datang. Gak berani datang, yang lain hanya 3 tempat mereka berani datang. Kemudian karena bulan Juli 2010 mereka gak berani datang, Desember 2010 pengurus NU Denpasar mengadakan daurah pelatihan di klub selama 2 hari para kiai dan asatid, 50 kiai dan asatid se Denpasar dan sekitarnya dikumpulkan di kota Denpasar, diberi pelatihan selama 2 hari cara berdebat dengan Wahabi. Akhirnya ini kemarin bulan Ramadan kemarin saya diundang lagi ke Bali. Saya tanya laporannya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada orang Wahabi yang berani bersuara. Kalau yang di Kuta itu bukan Wahabi itu. Yang datang menonton itu kadang orang NU pakai kerudung yang di Kuta. Kok tahu? Karena saya pernah ke sana sama pengurus NU Bali diajak. Ini biar sampean tahu katanya, biar cuma enggak tahu ceritanya. Ini beberapa dalil bahwa kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah ini kira-kira kita berbicara masalah apa-apa, dialog dulu sebentar. Setelah itu kita tambahan materi. Nanti sholatnya akhir saja. Karena ada bedanya orang NU dengan Wahabi. Kalau Wahabi, kalau ada seminar pengajian, begitu masuk waktu sholat langsung disporsing untuk sholat. Kalau NU enggak, selesaikan dulu pengajiannya, setelah selesai baru sholat, akhir enggak apa-apa. Nah, mengapa begitu? Kita ini ada dalilnya, ada hadisnya. Mereka enggak punya hadis. Jadi dalam Sahih Muslim ada riwayat dari Ibnu Abbas, suatu ketika Ibnu Abbas ini mengajar di Masjidil Haram mulai sebelum zuhur sampai zuhur kelewatan, tak sholat zuhur, sampai hampir maghrib baru sholat zuhur dan asar. Selesai asar langsung masuk waktu maghrib, sholat maghrib dan isya, setelah itu ngajar lagi. Karena sholatnya seperti itu, ada salah seorang muridnya yang agak radikal protes. Dia mengatakan, as-sholah, as-sholah, gimana ini? Kita ini ngaji kelamaan sampai sholatnya ditinggal. Akhirnya Ibnu Abbas marah-marah. Katanya Ibnu Abbas, ya bunai, sakilat ka ummuk, atu'allimuni as-sunnah. Nah, kamu ini anaknya siapa kamu? Kamu anaknya siapa? Kamu mau ngajari saya sunnah rasul ya? Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya. Saya ini tahu, lihat sendiri Rasulullah pernah menjamak zuhur, asar, maghrib, isya seperti ini. Katanya Ibnu Abbas, ada salah seorang murid Ibnu Abbas namanya Imam Syakik. Imam Syafi'i masih ragu-ragu, benarkah Rasulullah pernah begitu? Karena ragu-ragu, akhirnya beliau sowan kepada sahabat Abu Hurairah. Tanya sahabat Abu Hurairah, apa benar Rasulullah pernah begini? Tadi Sayyidina Ibn Abbas marah-marah waktu ngaji katanya. Katanya Ibn Abbas, fasaddaqahu bima yaqul. Benar, saya pernah tahu sendiri katanya. Katanya Abu Hurairah. Makanya kita sholatnya agak belakangan, karena kita ada hadisnya. Kalau gak percaya, buka di Sahih Muslim, ada itu. Monggo saya serahkan kepada moderator.